Lawat mulai ini baru ya anak Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Waru ya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus ini kalau sekali mukadimah kitab ikhya ini. Kitab ikhya cetakan DKI. Dari kutub ilmiah ini halamannya disetunggal halamannya 436. Nah, tentang cetakan Tuhan Putra, cetakan Indonesia, cetakan halamannya 312. Terus mungkin naskah ini nanti kalau waw, cuma ini pas kalau haji di antara kitab yang kalau berdoa itu ikhya, kita buka ikhil akoid. Kalau sinau di tengah mina. Hasil di antara kesimpulan kalau kalau kepimpin dono jenengan, caranya seneng Rasulullah. Ini kan tanggal ini, nanti kau sabar. Apa? Guri nama akhir. Apa dia dikasih? Kesimpulan. Walulah tu, kalau so walulah mana mungkin? Wah, buat nak terulang. Jadi nasional kafe. Untung nak poso jerong. Nah intinya gini, senang Rasulullah itu tidak semua redaksinya itu solawat. Tidak semua bentuk senang Rasulullah itu redaksinya nopo solawat. Pulau banyak saja. Memang resminya solawat itu ya seperti yang kita dalam solat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi saya punya banyak cerita bahwa orang dicintai Nabi itu banyak juga yang redaksinya tidak solawat. Termasuk Imam Ghazali, termasuk Imam Syafi'i. Ini saya ceritakan beberapa tiang yang mengekspresikan ya mahabbah dengan Rasulullah. Dengan ungkapan hadis yang khas-khasnya muhibbin, khas-khasnya yang sama. Di sisi riwayatakan Imam Ghazali, saking guru-guru ini pun, maksud Abu Thalib Al-Makki, dibuki nganti Sayyidina Umar, radhiyallahu anhu. Jadi yang kita memiliki, naskah ini pun kita cek kalian kitab Asyifa. Asyifa itu karangan Qadiyyat, khusus si Makhi Rasulillah. Kalau tidak ada kitab yang khusus Madhi Rasulullah, tidak ada, termasuk Asyifa. Asyifa fi hukubil Mustafa. Ini min awali hatta akhir ini tentang Madhi yang Rasulullah. Terus ini yang kulau betul, kulau wawasan rawdoh dengan terhatam itu Alfiyatu Siroh. Alfiyatu Siroh itu karangan pun Abdul Rahim Ali Rogi. Terus guru ini pun Ibnu Hajar ala sekolah ini, senyara Ibu Khori. Di senyara Ibu Khori, namanya Sinten Ibnu Hajar ala sekolah ini. Itu punya guru ini Abdul Rahim Ali Rogi. Beliau itu ulama hadis paling terkenal gara-gara mentakhrid hadisnya ikhya. Jadi tiap ikhya ini kan di belakang, di bawah garis itu ada takhridnya. Nah ini oleh sinten saya Abdul Rahim Nabi Ali Rafi. Nah ketika beliau sepuh, ketika beliau sepuh itu, ya umumnya ulama sepuh itu tidak pede kangen dengan Rasulullah. Itu beliau terus hidup di Madinah. Hidup di Madinah, beliau tidak ngarang kitab-kitab yang kritis, yang cerdas, tapi ngarang kitab Madinah. Sehingga Al-Fiyatul Siroh itu 1000 bed itu dikarang di Raudhah, Ar-Raudhah itu Syarifah, di Raudhah yang sama mungkin. Kalau di Raudhah sesek, ya teng Tujahal Mimbar. Kalau kosong, ya teng Raudhah. Itu sebelum beliau wafat. Terus ketika beliau mau wafat, sempat dijajakan oleh 300 ahli hadis. Nah, ketika Sayyid Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad yang terkenal, Sayyid Muhammad yang Mekan. Itu ketika beliau mau wafat, juga terakhir ngarang kitab itu mentakriri Sayyid Abdul Rahman Ali Rafid. Di terakhir karangannya Sayyid Muhammad niku mentakriri Alfiyatu Sirahnya Sinten Ali Rafid. Karena beliau punya kenangan, kitab ini dikarang fi Madhi Rasulillah plus dikarangnya di Raudhah. Alhamdulillah saya kemarin haji itu kitab itu sempat saya bawa, saya baca di Tujahal Mimbar. Tentu di Raudhah tidak mungkin karena dosaan. Saya baca Hatam ya min awali hatta akhiri. Aduman bintan seribu. Tapi sebelumnya sudah saya baca di rumah. Namun itu rasa nerkipi yang maksudnya mau paham di rumah. Kalau nerkipi akan barbar. No? Termasuk beberapa makhluk yang bentuknya tidak solawat. tapi menjadikan tambah tasdek teng Rasulullah. Misalnya begini, ini contoh betapa takzim Rasulullah itu bentuknya ada harus selawat. Tidak harus ya, tentu selawat pasti baik, tapi tidak. Misalnya begini, orang-orang kafir itu kalau bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu majnun. Wah, Muhammad itu wong edan. Umumnya wong nyembah berhala, orang nyembah berhala. Tapi ada satu fakta yang pasti benar secara objektif, bahwa Muhammad itu tidak gila. Ini ku semua sejarah sepakat bahwa Nabi itu berkali-kali diperangi oleh orang kafir. Bahkan tiap merangi Nabi itu pakai kekuatan super besar. Itu semua ulama menyimpulkan bahwa keyakinan orang kafir itu Muhammad itu hebat. Kalau dikira orang gila kan dibaroning dalan mati dewe. Jadi orang kafir itu kan lucu. Darani Muhammad majnun tapi nak merangi yang pasukan super kuat. Bahkan berlipat-lipat. Lewo merangi wong sing diyakini dan kok gegere gak karo. Jadi menunjukkan bahwa orang kafir itu pengagum Muhammad. Jika untuk mengalahkan saja butuh pasukan apa? Besar. Muni wae nak Muhammad hebat. Orang muni hebat tapi ngakon ya repot tuh pahamnya. Jadi gue lewat wong kafir nak merangi Nabi pasti pasukan. Jadi gue artinya darah ini hebat atau hebat? Hebat. Jadi andai kan anda ini orang yang objektif, tidak iman kepada Nabi. Tapi dari fakta sejarah ini menunjukkan bahwa orang kafir pun ngakui kehebatan Nabi. Buktinya ketika ngelabdebi kanjeng Nabi, mereka menyediakan pasukan. Berarti ketika mereka bilang Inna Hulam Majnun atau Muhammad Majnun, mereka sendiri tidak percaya itu. Gitu. Buktinya akwal mereka tidak mendukung bahwa Nabi dikatakan apa? Majnun. Lihat seperti itu. Kira-kira seperti itu yang madu. Madu yang memantapkan iman, tapi bentuknya tidak nopo. Salah. Jadi banyak juga ulama yang mimpi ketemu Rasulullah justru karena fatwa-fatwanya yang memastikan bahwa Nabi 100% Nabi, termasuk itu. Enggak mungkin Muhammad itu majnun. Buktinya orang kafir sendiri sing darani Muhammad majnun, kalau pernah ngadepi Muhammad pada waktu kan. Kalau mereka yakin betul bahwa itu fakta, tentu Muhammad di barno. Masa wong edan dimusuhi. Pakai pasukan apa? Nah ini kalau suwon sing seneng kula sing ngaji kula itu jadi memantapkan iman itu termasuk dengan cara-cara itu. Karena itu fakta yang lebih menjamin gitu. Gak mungkin lah Muhammad edan wong kafir sing darani edan wae nang ngadepi kanjeng Nabi direwangi menghimpun apa sesuatu yang andikan tuh keyakinan yang faktual tentu gak direwangi begitu kan mosok ngadepi wong edan direwangi gegere. Makanya ini penting kalau aturan itu banyak sekali yang meyakini seperti itu. Dan itu banyak yang ulama yang ditemuin Nabi lewat mimpi justru karena cara memahamkan umatnya bahwa Nabi itu orang yang luar biasa. Ya itu tadi dengan cara logika-logika seperti itu. Paham ya? Dengan logika-logika seperti itu. Dan seterusnya. Itu contoh kecil. Jadi sampai jangan ngira bahwa semua bentuk apa, mahabbahnya Nabi itu harus diekspresikan lewat selamat tunda. Banyak juga yang diekspresikan lewat satu logika yang menjamin bahwa Nabi itu as-shodiqil mushdiq. Ya orang yang benar dan memang harus dibenar. Karena Quran istilahnya, wa ma shohibukum bimajnun. Bahwa teman kamu itu tidak gila. Itu ketika saya baca itu ketika ada seorang ulama menafsirkan, am lam ya'rifu rasulahum fahum lagu mungkiru. Am yakulu nabiyina wabinna. Apa mereka tidak mengenal Muhammad? Muhammad itu mulai kecil kan berkumpul di antara mereka. Dan Muhammad bersosialisasi di antara mereka. Lalu ketika Nabi dakwah diharani nopo majnun dari wong kafir. Tapi itu tadi, fakta ini terbantahkan oleh perilaku orang kafir sendiri. Kalau dibantah oleh orang Islam kan katanya subjektif, wajar dong Islam ngelem Muhammad. Paham ya? Tapi nak wong kafir dhewe ngelem, buktinya wong darani. Kan kok ape merangi Nabi pakai pasukan begitu besar. Bahkan disiapkan secara matang. Berarti wong kafir darani Muhammad tetan apa hebat? Hebat. Ini famin hadzal wajhi ketok sadaqallah ketika ngendikan napa walaqad na'lamu annahum seperti ini tuh. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Walakinnaz zalimina fi ayatillahi yasthakun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna. Ngendikane pengira. Aku iku rahmat Muhammad. Kowe iku nek dikomentari wong kafir kowe edan, kowe tukang sihir kowe ya susah kowe menungso. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Aku tahu betul psikologine wong kafir enggak ada di hati orang kafir mendustakan kamu. Tapi dasar uteke wong kafir bi ayatillah napa ya sadis. Iku jelas Allah piyambak dawuh fa innahum la yukadzibunaka. Orang kafir itu tidak mendustakan kamu Muhammad. Itu tadi buktinya mereka darani Muhammad iku majnun. Lho nak darani majnun kan tibaro mati ning dalan, tibaro keluyuran ning dalan. Ndarani majnun tapi nak ape merangi menghimpun. Pas. Iku darani hebat apa itu? Nah, iman sing model ngene itu banyak yang dipakai ulama. Sehingga Muhammad iku diakoni hebat tentu oleh orang Islam dan bahkan oleh musuh. Kami tetap niki kulo suwun lewat logika ini mana jenengan tambah. Apalagi memang Allah jelas-jelas memaklumatkan fa innahum la yukadzibunaka, bahwa orang-orang kafir itu sebetulnya tidak mendustakan. Kami tetap. Itu diantaranya macam-macam ekspresinya sahabat, ekspresinya tabiin atau era macam-macam lah era. Atau era kulo. Kabeh punya cara sendiri untuk mentasdek kepastian bahwa Nabi Nabi As-Sadiqul paham ya guys ada sampai kudu iman jadi sampai ulama kudu iman termasuk cara-cara pandang tentang Rasulullah jadi diantara yang dipilih Imam Ghazali dalam kitab Ihya meriwayatkan apa ya cara pandang Sayyidina Umar tentang Rasulullah aku lho waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tumi'a ba'da mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqulu. Walhasil ketika Nabi wafat, di antara yang bisa masuk dekat jasad Rasulullah itu Sayyidina Umar. Ketika beliau sudah dekat sekali dengan jasad Sayyidina Umar, wa yaqulu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapak kula, demi ibu kula ya Rasul. Ini yang ngendikane wong Arab khas Arab. Wong Arab nak memulai sesuatu yang dramatis dimulai napa bi abi anta napa wa ummi. Lakot karena teman-teman ono po jibun, ono po kayu, batang kayu, gak kayu, nopo jenis kurma dulu kayu, gak kayu nopo mau po jibun kayu. Tak tubuh yang kangkut baban jenengan anak saya yang menuso alih yang atas jibun. Falam maka suro, mongko semang sani akeh sop anak tu menuso. Kita kota mongko ngalap panjenengan mimbaran ing mimbar, ya kasus mimbar tentang kotip-kotip. Litus mi agum, supaya ngrungok no panjenengan gum ing anak. Fahana moko nangis opo aljifu opo kayu. Tiviro tiga krono pisah ambek jenengan. Hatta jalta singgo damel panjenengan jada kain tangan panjenengan alaihi ing atas sikin. Fatakana moko menang opo jitu. Fa umatuka moko te umat panjenengan iku kanat ono sopo umatuka iku awla luwe utomu. Bilhani ini kelawan nangisi ilai kamaring panjenengan. Lama farta semangsani misai panjenengan duming anak. Terus. Niki kula cek cerita lengkapnya dan kitab Asyifa fi Hukukil Mustafa. Diwalasil dahulu Nabi itu kan bangunan Masjid Nabawi itu kan pokoknya kayu apa, kurma gitu ngarap. Kayu kurma dipasang di atas. Lah ini udah Nabi badhe khutbah ya namung ya Nabi berdiri terus nyekel napa? Soko. Ya pokoknya soko itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju terus wonten Bani Najjar menawarkan ya Rasulullah, saya bikinkan mimbar supaya posisi Anda lebih tinggi. Padahal akhirnya Nabi menerima tawaran itu, terus Nabi khutbah di atas nopo. Nah, terus ini ditinggalkan. Nah, lalu masjid itu irsadja. Lahu ju'arun ka ju'ari isar di hadis-hadis. Masjid itu kayak ada suara tangisan. Wah, itu satu masjid. Makanya hadis ini mutawatir. Satu masjid kaget semua ini apa? Terus akhirnya Nabi menjelaskan. Soko kayu iki nangis mergo saiki rata sekelak. Mergo saiki aku manggon mimbar. Terus Nabi punya kebijakan soko iki kan ngetok. Kon dak kok ning gone dudukan mimbar. Ben tetep dipake Rasulullah. Terus kata Sayyidina Umar karena itu mutamatir disaksikan orang banyak. Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang kayu. Kayu ditinggal Nabi aja begitu tangisan. Itu ditinggal umat tenang-tenang. Ditinggal Nabi menapa? Makanya ada ulama yang lucu. Termasuk banyak istri saya itu sholat lima waktu itu kunut semua. Tapi ya jenut. Ibu juga tak omong, tapi aku peranut. Banyak. karena nganggep kapundutnya Nabi itu musibah. Jadi saiki ya musibah terus wong Nabi kapundut terus. Jadi ya banyak mang ulama yang kunut lima waktu banyak. Sama pernah dengar kan? Kiai yang kunut apa? Lima waktu. Karena nganggep musibah. Kapundutnya Nabi musibah, kapundutnya kiai musibah. Nah, tapi janjinya ra kunut. Nah, kapundutnya wong dolim berkah dan aku eling-eling wae kan. Yang mati kan gak wong soleh tok, wong dolim sing mati apa? Lah kowe lek mati ning dolim, mereka kan berkah bagi umat mati ning dolim napa? Enggak, tapi itu logika yang dibangun di dina umat. Jadi intine kita kudu isin. Kudu isin wong wit sing ra nduwe akal ae tangisan pirsi sampe Rasulullah, kita-kita sing duwe akal ketika Nabi napa Farq takum ketika Nabi engkau memisai kita, kita biasa-biasa saja. Fa umat tu kakanat aula fi khanin ilaika lamma Farq. Biabi antawa umi ya Rasulullah lakot balako. Teman-teman tu mekomin fadilah jika sangking keutamaan ini panjenengan ing terumbu be Allah. Apa anjala yang tenggawe sopa Allah Ta'ala to ataka ing to'at ing jenengan. Digawe to atau ing podo ning to'at ning Allah. Sungguh jenengan luar biasa, bahkan to'at ning jenengan itu dianggap to'at ning Allah. Fakola azza wa jalla majuti Rasulullah fakoda atau Allah. Manti sabani wong yuti ku to'at sopaman ar-rasulah yang rasul. Fakot ato among ke teman-teman to'at sopaman Allah yang Allah. Di wong sing to'at ning Rasulullah, iku otomatis to'at ning gani Allah. Jadi kemana, itu sungguh luar biasa. Wong to'at ning gani manusia, iya wae Rasulullah itu manusia, tapi to'at ning Rasulullah, podo be to'at ning gani Allah. Itu luar biasa. Mulanya iku lo suwun ya. Jadi anak sholat, iku sing tenang. Senajan to bisa. Pisan tenanan itu liane sholat rutin lah. Pisan tok sholat tenanan itu suar. Dibang pulak balik nganti berung tahu tenanan pak. Buat ini kita ijazah tenang. Saya itu baca bukunya Abdul Qasim Al Junaidi, terus baca Abdul Sinten Abu Yazid Al Bustami. Nanti kalian lau sofat li tahlilan dan wahidah ma balai itu baca. Umpama aku tahu ngelafat nolah ilahi ruwah pisan tapi bersih. Ya pisan tapi nopo. Itu aku ra urusan bariku randi amalian. Karena enggak mungkin la ilaha illallah sing ditompo Allah kemudian sampean kalah ambek dosane sampean, kalah ambek liyane enggak mungkin. Ning dunya iku nganti to akhirat ora ana barang sing bakal ngalahno lafaz Allah. Tapi syaratnya bersih. Termasuk syaratnya bersih ngaten jare Abu Yazid Al-Bustami. Syaratnya ora ana hijab. Lah hijab itu apa? Ya hijab ora ana kowe, ya ora ana ngamal. Ya angel jarang lah kira ora ana kowe ora ana napa. Dadi nek muni ngene, Gusti kula nglafadzno la ilaha illallah. Kula iku sapa jarene? Wong manungsa ora wujud, sing wujud namung Allah Subhanahu wa taala. Ngaten kula niku ya kowe nek nglafadzno kudu ngene. Gusti lewat rahmate jenengan lan lewat hadiah jenengan teng kula lan lewat hidayah jenengan teng kula, kula nglafadzno la ilaha illallah. Tapi nek nang atimu ben bus warga ya ora sida bersih meneh. Iso kaya angel. Kalau ada ulama latihannya kangen. Mulanya kalau mantep nanti ngelapat oleh Allah bersih. Mereka nanti rak latihan. Mulanya kalau nak dengar Gusti, tapi kalau nanti zaman Ali itu rada ke Arab. Jadi muka-muka pating kiri itu apa? Kita. Tua kagian ke Arab. Tua kagian apa? Mulanya nak sholat istis kok ngejak jati. Ya ini rapat iman, di Madinah apa? Di sholat paling menyinggung orang banyak itu kan sholat istis kok. Karena kaitiannya ngejak cacile mek sapi mek wedhus. Dadi kiai dhewe ora dipercaya gitu nggih, tengke piye salah sik kok. Age to nggih bahkan ngejak napa? Cacile mek napa? Sapi wedhus. Lha pernah nyatan. Niki kita nyatan. Ora iki kok di satu kampung. Kulo melek. Kulo anu masuk kiai terkenal jangan melek. Tapi jangan melek sing Islam iki, Bang. Sing balik. Kebetulan sing khotibe yo kiai sing terkenal jangan melek, tapi terkenal ngalim. Padahal sapi digo, wedhus digo, lalah begini udah. Baru begini udah nih gini kan umum, nanti umum mana masjid? Umum, umum mana udah nih orang krono wong wong krono wedhus bik sapi. Pergi aku singkar man radoso, bingung ngasih umum nanti. Aku mulu, iya, lu umum nanti bener tuh aku. Ini bener sih. Ya kan kalau lama kan punya perhitungan ben wong ora wujud ben ora sombong sing karo ora dosa kan wedhus sapi kucing wes wae bangsa iku lho tikus sing ora mlebu ketika itu kewan pasek dadi mustahil. Ada lima kewan patek atau tikus, ulo itu orang mesti. Paham ya? Tikus, ulo, gidu, gagak. Juga ada apa kan? Balam itu lagi pokoknya apa ya? Apa tak? Ini disebut Nabi loh. Jadi, sejak orang-orang yang masuk. Ya. Kalau tinggal ya. Soalnya bangsa lima itu tikus, gagak, ulo, akrab loh. Ayah, itu bahasa Arab malah lah itu Jawa. Buatan macam ni buatan lah. Belangke misalnya sampai tauhid kok ni so bersih gini. Misalnya sampai nono udan sedurungi istisqa, kok pangeran itu meleh no. Zaman berong istisqa ya tak kei. Misalnya sampai cek itu wah dua hizib terus gak disantai tua. Lu zaman orang dua hizib dia boleh ganti saya. Berarti zaman orang dua hizib dia kesalah. Kesalah. Zaman saiki kowe nak ora mangan mati, tapi zaman kowe dadi janin ora mangan nganggo sisteme pangeran kita ketu. Jadi intinya setiap logika yang dibangun manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan. Mbok khilaf kowe ora kena. Tapi kowe ora percaya syariat yo keliru. Jadi percaya teman-teman yo keliru yo mulane paling bener wiridan ya subhanallah mbok dadi pangeran ora karepe. Ini bukti paling nyata kan iki. Misalnya Nabi Adam itu pernah dimaki-maki Nabi Musa di alam roh. Karena semua Nabi itu tidak meninggal. Reputasi pertama Nabi Musa masukin Nabi Adam, maki-maki Nabi Sinten. Pak, jenengan dipilih pengiran, nanti malaikat kon sujud. Kok salah barang lopo? Gara-gara jenengan kita membuat suargo kangelan. Mau menjenar rata lah habitat kita jadi suargo. Gak perlu ngamal, lahir mati. Mau Nabi Adam gak salah sama lahir, neng. Dulanan suarco rata ngelamar kerja ke top map rata utang rata ngajak no kredit paham ya rata rapi rata pegatan babon wakai bisa dari kan sudah lo cara logika mau menabi aja nggak salah urip sampai nengi urukan ke elek ini gitu kan jadi berbuat Mustafa ya rata tua rata tiwanan kan habitatnya apa? Jadi Nabi Adam orang paling salah. Kenapa kita harus hidup di dunia? Gara-gara salah ya. Nabi Musa diomong, jadi Nabi Adam ya, ya Musa kalimah wabwe, kalimah wabwe mau jauh di Taurat. Ini Taurat itu keterangannya dia. Ya pokoknya Allah pegawai Adam, untuk menceritanya terus salah. Itu ditulis pangeran sejurungnya 2000 tahun, kongkau jenengan di gawai, ya itu catatannya, nah aku rasa salah, malah pangeran catatan itu salah. Jadi pangeran turun ke Taurat itu 2000 tahun, sejurungnya Nabi Adam di iku di antara skenario nek Adam digawe terus salah. Salah akeh wong akeh, terus akeh wong akeh lu akeh wong salah, terus wong utuh. Nah, jadi skenario Nabi yo batal, skenario macam-macam yo batal kabeh. Umpama Nabi Adam moga. Intine Nabi Adam ben muni wis kodok-kodok. Tapi sapa? Jadi kowe ora percaya Nabi Adam metu karena salah yo keliru. Piye cara syariat Nabi Adam sinten? Salah. Tapi kue nyalah non Nabi Adam perkara salah yo keliru. Skenario Tuhan yo memang. Mana kulo nyuwun, sing ngaji kulo jogeman dungo sing macam-macam sing rano sunai Nabi. Kau apik lan arah rano sunai Nabi rawan keliru. Gini kue misalnya rukun dungo Gusti, kulo pun dadi wong suka sing rumah saya tim 100. Kue berarti pangeran kudu mateni wong 100 ben dadi yakin. Engko terus di rumah rukun. Tawangane ape tapi mateni wong pinten? Satu. Nah pangeran kok gak mateni wong 100 di yatimno berarti dongane rupane gak man. Dong ge dadi salah rupane dongo Gusti kula pun dadi wong ape hormat wong yatim 100. Kepen mustajab kan pangeran kudu gawe yatim pinten? Kudu mateni bapake pinten? Satu. Mulane yo geman dongo sing gak kuare tetep rawan salah. Kalau kita dulu, Gusti kalau pun jadi kiai, si santri ni kata, tapi nanti juga orang goblok kuat. Baru aku kue kiai, faham? Angin. Itu pelajaran dulu, aku sih kuat saja. Jadi tidak perlu tanggung jawab. Kalau kita tak baik pengiran, hak itu ngopo. Karena di nafsi yang tanah bela perhatian. Nanti tak perlu konsekuensi. Mungkin apa tengokan warani jenengan kan tidak perlu dimakoi. Tapi kalau dulu kreasi ini jenengan, pasti nanti ya ramai ditanyakan kan dan ada pasti gak ada alasan. Misalnya kita jadi KPK. Gusti saya ingin jadi KPK yang bersih, menangkap semua koruptor. 1000 koruptor target saya. Berarti pangeran kudu gawe 1000 koruptor. Karena kalau gak bikin 1000 gak ada yang ditangkap kan. Paham ya? Lagi apa? Mana nak dengar rasa ngono? Kita belum minta tuan soleh orang jenuh. Semua rasa. Paham? Jadi semua orang rasa nerang loh. Pengiran, karena rawan salah. Bagaimana nak polisi malah rawan salah mana? Kunci kalau pun jadi polisi saya menangkap bajingan saya. Berarti pengiran juga bajingan betul. Terus ketangkap. Lagu resiko ni tu. Mana ulama sepakat khusus tu. Ibu gak usah kreasi. Nah itu sing kuat. Nah ada yang kuarit, yang ngawam di bawah, kusti kalau bintik di atas, harap tak kok memacah hati untuk terus nolimu, kok matanya gitu. Bapak, ya wabudah. Ya semua orang usah ngomong-ngomong. Paham ya, dari sini cerita hujan tapi tenang. Gitu. Ada masalah-masalah antara ini kodok-kodok dari pengiran itu di sisi sebelumnya kejadian alam raya. Nah itu alam raya diatur baik syarih. Jadi Nabi Adam kok salah nolemen piye semua kesalahan iki gara-gara Nabi Adam nyoro Nabi Adam tertang. Ana ulama walim gak tau nerang Nabi Adam. Saake Nabi Adam ora tau mbok pati kaimen bersalah nok mergo. Olane akeh kiai mlarat dari kualat Nabi Adam. Ke kiai ku wong paling tukang cerita salah Nabi Adam. Lah Nabi Adam terus mikir wong gak menyritakno salah bapak. Alah aku dadi kiai ora pati seneng karo cerita Nabi Adam. Perkarane critakno salahe bapak. Nabi Adam ra bapak, amben mbok critakno. Napa? Salahe. Lah wong mbek bapake kok mencrito apa? Salahe. Dadi dia guys biasanya lama Nabi Adam kon tobat wae iku rondo angel rezekine kok kualat amben crito sinten? Salahe sinten? Nabi Adam. Lah nak terpaksa iya barengi mbek crito wae. Ternyata kesalahan Nabi Adam ditulis di kitab-kitab suci 2000 tahun sedurunge Nabi Adam di. Nah, ngono Nabi Adam salah ya sesuai skenario ngono ae. Salah sesuai rencana. Ya salah iki trono ae jadi dekon merano salah. Nah, kon merano apa? Ya ora salah tapi kon merano apa? Salah. Tapi kowe kudu percaya tare, dhewe salah Nabi Adam gak nurut. Tapi orang nurut, sehingga aku berdaya muhakkik karena aku di desain pengirat. Terus putih gue, ya subhanallah, bagaimana kita raranya? Mereka aku subhanallah, walhamdulillah. Allah Akbar. Terus sambut, jiru. Melalui Nabi Sayyidah Aisyah nanti perang di Sidina Ali. Bareng-bareng perang, Sayyidah Aisyah kalah. Di Sidina Ali kau nuntun tiang. Cara mereka kan nuntun dulu, hensehin. Umil mu'minin tuntun. Sidina Ali cuman umil mu'minin tuntun. Dituntun. Ya kau ini. Padahal tidak ijau tak urip-urip atau nyebut Ali sanggeng mangkle. Nak muni rajul, muni napa? Rajul. Tapi gara-gara kepaksa orang takok nyebut Ali. Kan critane ngeten nggih. Terus ketika hadisul ifki niku Sayyidina Ali gak nuduh Aisyah. Cuma ngendikan ngene ya Rasulullah, ora tak mbok pikir Aisyah mbok bener bu. Ora mung wedok liyane kata, kok iso terus gelora ber-ber. Wong kok jarang. Jadi orang nuduh tapi nyarano Nabi, ora tak pikir sik salah sik bener kan terus mau. Repot to. Omongan kok ngono, wae tak gila deh pun. Awalane dhewe nek nyritakno pas kanthi Nabi gerah iku. Yuhada baina fadl wa rajulin. Nabi pas gerah di pangku sing sitok digawa fadl bin Abbas wa rajulin. Maksudnya ya Ali wa gerah Isa. Wis pasti nek Ali pasti sang gerah Isa muni rajul itu. Kanthi Nabi gerah sing nilai fadl wal Abbas wa rajul. Maksudnya yo Ali. Wis pasti gara-gara dikomentari wanita siwaha kasiro. Wong itu liyane napa? Jadi orang gila itu oleh. Sehingga Aisyah garbani Nabi gini apa? Orang pulau orang mendarang kukin oleh alim bilang gila ya gila nanti mati. Karena itu merusak kebenaran. Merusak apa? Alhasil bareng dituntun oleh saya rojul di dikengen Ali. Kan takok ya Ali. Takok ya. Umil mu'minin. Ayur ashabi rasulillah afdol. Yang paling utama manusia. Ya umal mu'minin. Man afdalun nas bagian riwayat tiang paling afdal mesti. Ibu ibarat itu jawab muni Ali kan kita dijawab rojul deh. Dijawab Ali. Niki mirip ceritanya Nabi Musa bin Abi Hatim. Tahu lima dah harok dia umat mukminin. Kok jenengan perang? Tidak bisa mungkin terus. Kok jenengan perang? Wong paling afdal cara jenengan perang. Jadi lima dah walat jat ke ubu. Lalu jilai roboh melau pompi rakar. Irakar, sila iram buat melaut. Wah ni tu kodok kotor. Tadi, ni gua apa? Podo iki ya kodok kodar, masalah utar perang tapi. Jadi udah di kodok kodar oleh tinggal alasan, nak wis mentok. Mergo salah nak mbok imani teman-teman. Sing nyebab no kele, ane ukur tane Nabi. Dia ada kejahatan di dunia macam-macam. Itu mergo wong medun ning bumi. Medun ning bumi mergo salah. Ane saiki cukup mangke cerita Nabi Adam ora tau kok Fatih dai amben kok critakno napa. Lah kula putus sejati bela Nabi sinten Adam. Lah tak bela kan lewat kodok kocar kan kula bela sinten. Ane kula ora iki kisah yang perkara ne bela sinten. Ane mulai sak niki nak cerita Nabi Adam salah iku plus tak kodok kocar ben nggo kafarah ngene napa. Ngene napa? Kafarah. Cukup man mau cerita Nabi Adam masih ini manis kuat, gara-gara digodoh bujune ora kuat. Wong lanang pengawetan wong wedok, tapi ora ditutup mek wau sing kodok kodar wae. Iku bahaya kualat ngono. Ratane kiai kualat temen nang ratane sinten? Nabi Adam iki bapak. Kula nate, Gus kula urip kula kakek, mek arep ngrasani bapak, kok pun nate, lha Nabi Adam apa? Nabi Adam ngono wae. Paham ya, terus iman ke kodok-kodok itu penting ya, tapi gini wawah, kodok sampai meruntuhkan syariat ya, ampun sampai meruntuhkan nonoko mohon kalau terus akan ya lakot balago teman-teman tumeko min fadilah tiga saking keutamaan ini panjinan yang jauh mubi Allah, apa anak baru yang tau ngabari sopoh wakain panjinan bil abdik lanyi puro angkasa yang panjinan kobla yuk biraka sedirikan nyerita anak sopoh wakain panjinan di dalam diklan dosa. Peringatan kita kangge kanca-kanca hafiz sing siang-siang sinau tafsir termasuk metode yang bagus. Jadi ketika ini Sayyidina Umar, sungguh jenengan tuh orang yang terhormat ning kersane Allah. Wong pangeran wae nyalahno, iku ora nyalahno sik. Dikawiti mbek mate tak sepuro, sakjane kowe salah, tapi disebut to kowe tak sepuro sik, lha ora enak. Jadi sedurunge diceritakno salahe, diumumno nek wis di sepuro. Itu oleh marhum iki hebat iki Sayyidina Umar jadi memahami ayat apa wahu angka lima adinta. Jadi sungguh jenengan wong sing terhormat tenan cara Allah. Wong Allah ape nyalahno tapi nyeritakno di sepuro. Jadi cara kanjeng Nabi ape disalahno pangeran diceluk, "Ya Muhammad rene, kowe tak sepuro yo. Sakjane ora ngono, tapi diumum resik kowe wis tak sepuro." Saking terhormati Nabi. Jadi di sepuro sik sedurunge di salah. Hebat di sini Umar, kalau kagum tenan. Maksudnya kata-kata apa wau angka yang didahulukan itu punya natijah, punya kesimpulan bahwa Rasulullah itu orang yang luar apa? Biasa. Sampai diumum di sepuro sik, sedurunge diceritakno apa salah? Ya tentu salah Nabi, ya salah isi hati itu. Ya tentu salah isi ya. Di antara terangan di sini itu mau menjelaskan masalah isi hati. Ini penting sekali rumah. Ijtihadnya para nabi itu bisa salah. Tapi salah dari ihtimal salah meninggalkan afdol. Salah meninggalkan apa? Afdol. Disebut mimbabi hasanatil abdur sayyatul mukarrabin. Jadi salah cara standar ideal. Bukan salah yang jatuh ke maksi. Ya. Kalau balik-balik. Jadi salah Nabi itu salah tidak ideal. Bukan salah yang jatuh ke haram atau maksi. Ya. Misalnya begini. Ini kalau ngomong tenang. Misalnya tidak jadi munafik. Kalau lah ya pasti jadi munafik. Misalnya gini nih yang kasus nyata. Ada si A ini munafik. Sing masyhur Abdul bin Ubay bin Salul sekarang. Kita sebut si A. Ya Rasulullah, apa engkau besok mau perang? Kata Nabi, ya besok aku perang. Walah kan, kanjeng Nabi bojo kula meteng tuwa, anak kula halih. Ngoten keluarga kula ngene bedo sakit. Jadi kula nyuwun sewu ya besok mboten nderek perang. Karena alasan ini rasional secara fikih Nabi membenarkan. Bujuk loro apa yang lahirno keluarga lagi buka ya sudah secara fikih Nabi harus membenarkan harus apa membenarkan ya sudah begitu kejadiannya banyak orang-orang munafik menyebutkan alasan sahulatna ambaluna wa ahluna pastaufir geleng-geleng kanca-kanca teng mriki generasi di munafik kula lah yo wedi ayat ini mulai kula kecil paham mulai umur 17 tahun kula paham dan itu saya pegang sampai sekarang meskipun secara fikih benar itu secara fikih apa benar pokoknya orang santri loro kiai loro uzur bahkan oleh hari Jumatan, ada orang loro uzur disebut apa? Tapi Allah tidak nerima, itu salah mas. Kamu memberi izin itu salah. Karena Allah punya kaidah dan kaidahnya Allah tentu lebih benar. Wong pengiran, terus ketika ada pengiran, gak kaidah. Ini loh mas yang benar. La yastazinu kalladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wa huwa alimum bil muttaqin. Ora mungkin, Mas. Wong sing mentale duwe iman demi Allah, demi Rasul, izin ora perang ora mungkin. Yo izin mesti sae munafik. Dadi nek wong iman tenan cek bojone lara, cek bojone ape mati, ya anake lara, nek kangeran ngutus langsung berangkat. Mergo bojo wae pangeran, anak ya wae. Jadi gak mungkin banding no perintah pangeran di keadaan keluar. Terus Allah kayak kok edah kedua. Innama yasta'zinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Warta tazkulubuhum fahum fi raibihim ya tarot. Angger dijak jihad kok pamit. Rupanya atine gak iman. Dan seneng duwe alasan. Iku paling bahaya. Mulane diarani surat taubat, surat baru. Asing nganti ora oleh maca bismillah. Mergo iku surat anti fikih, Pak. Anti apa? Lho kula kuat nglakoni. Memang bener. Saya saiki nyaten mau contoh gampang. Sama ora usah tersinggung iki urusan hukum. Kowe nek dadi kiai sah ra mulang sale lagi loro. Sah ngono lagi loro kok mulang. Bojo lagi ngamuk sah brai. Paham ya? Bingung tenang ngadepi bojo napa ngamuk. Tapi masalahnya kita selalu tidak adil ketika ditanya Tuhan. Hak kowe ngaji kok prai kena apa? Sakit Gusti. Ini masalahnya ketika tidak adil. Misalnya kiai sing loro salami templek. Nyuwun saya kula nggih sakit, ben sakit nampi. Kan enggak bisa. Lho ndak kan artinya gini kan selalu tidak fair kan. Nak kewajiban dibatalkan demi sakit, nak fasilitas tetap diterima padahal sedang sakit. Paham ya? Makanya makome wong-wong sing afdol itu anti alasan karena takut dengan perbandingan tadi, paham ya? Paham ya? Wis saiki misale ora Jumatan alasan loro. Apa saat itu kalau Anda difasilitasi Tuhan, salami tambah wong-wong cilik. Punten nggih nembe sakit, punten sakit nampi rahmat kula. Jadi kewajiban yo moh rahmat. Adil, tapi kan ndak kan selalu loro itu juga alasan membatalkan kewajiban, tapi tetap menerima rahmat. Mulane kula lara lagi ngaji. Kula nate pas tabaran nggih ngaji. Lha kula nate ibu kula nuprati tuntuban. Sarang kuban perjalanan 1 jam setengah. Kula umpel ngurus sarang mulang. Baru mulang balik malah operasi tuntuban. Lah kok ibu lah kok mulang. Pernah anak saya itu mau kelahiran bedan itu sudah di rumah, anak kula sing kedua. Jam 1 itu bedan sudah di rumah. Kuwi sang iki paling sak jam malih. Kula tak tinggal mulang ning sarang. Ya pikiran saya sederhana. Ya gara-gara kula nu kadung di teori waduh mati ana wong. Berarti dadi ulama itu salah nawang aja. Ya cuma kiai-kiai yang tonggo-tonggo. Ya kiai rak naik pajak nawang ini. Tapi asli ini nolani kloi belum tahu. Waduh anak mulan, pemunafik, waduh mantan. Akhirnya kloi mulan. Tapi kalau tengah di kulo sebagai seorang bapak, Gusti wong jenengan kuwasa mawon lagi dia mau ngetosi kulo mau. Jadi kulo dilala kulo masih ning sarang jam 4 pas lagi lahir. Beda sih yo gak mau kalah lahir. Kulo tekan 5 menit lahir. Ya ono hak mayo akhirnya darani keramat ku. Ya mayo darani keramat. Tapi buat tentang Jawa Timur dadi raja kipas popo wa. Orang Jawa Timur darani keramat juga. Jawa Tengah darani keramat biasa ae ra mati tak. Ya wong darani keramat kan dari raja kipas. Jadi gitu ya. Jadi kalau Allah makanya nanti kalau jenengan hidup ngadepi kiai, ngadepi santri, ngadepi teman tuh gitu. Angger kakean alasan iku sepejunta. Nah, jan kowe seneng wong tenan ngekek ya ora usah alasan, nolak ya ora alasan iku mumpo. Pokoke pangeran niku nggae kok eta la ya ta'dinu kal ladina yu'minuna billahi wal yawmil ora bakal pamit demi anak demi keluarga wong iman mesti langsung tamitna. Wah. Prajan to alasan dimaklumi pangeran ya, tapi kelaten kuat peke. Peke iku ya mau mirip nyerempet nopo? Ya kowe sing muni lho. Karena nek pangeran banding ngoten mesti kita tetap kalah, tetap napa? Mulane zaman sahabat itu sepakat, nek ana uzur iku ya ora usah jamaah. Bebas nek ana uzur ora usah jamaah, tapi wong roh kabeh sahabat dipangku, dipapang tetap napa? Lho sing ngendikan iku Nabi lho, Nabi wae api-api wong. Kowe nek usah ana uzur yo ora usah salat jamaah, salat ning omah. Tapi Nabi dia mbak sakit keras di papah antara Fadl dan Rojil. Fadl dan Rojil. Uang roh kabe, Nabi kata sampai geras gak mau. Di papah nopo melampah. Di papah, kan sahabat mikir. Nabi sing dosa ini di sepura, kita tahu membiarkan dirinya tidak tetap di papah. Mereka yang ngomong, uang di sana Allah, orang-orang alasan. Orang-orang apa? Lani nyoro, jadi ulama papan atas nyoro, karena kena kaedah ini. Mungkin nanti diceritani bapak. Ini urusan ilmu, jadi kalau ceritani urusan publik. Aku yang menangi hak guru-guru, diamuk bujuri, berkara-kara beras wae mulang. Tapi jadi guru-guruku, cek nyekek, nyekek wae mulang, ya mulang. Kulau nung perasaan tenan, kulau rian merantem bujo yang melarat tenan, gue mat santri tenan, gue ya bujo kulau ya sini ya janggal, tapi dia menang. Tak omong orang ono hadis si bujo maring buswargo, sing ono hadis si omulang dari nung buswargo. Nak gue milih, aku milih mulang, mikir bujo waduh, terakhir nanti tawar. Orang ono hadis si bujo maring buswargo, sing ono hadis si omulang maring buswargo. Jadi anak kon gue milih mulang ambil bujo, aku milih mulang. Nak kon milih loro-loro nih, milih loro-loro nih, ambil amok. Akhirnya gue cekuk, mungkin pun ke seluruh-luruh ini mau, ini tetap mulang, ini tetap bujuk pulau. Kayak wani ngancam. Sebenarnya mulangnya merambah di suarga, mereka fatwanya menyesatkan, kan? Jadi orang perlu bila-bila di ngono, kan mulang lah ya, bahaya. Karena gak wong alim kan, padahal lu. Waduh, malah nyesat, no, malah. Tapi itu repotnya jadi ulama. Jadi surat taubat itu nanti diarani surat barokah. Sampai mau coba Bismillahirrahmanirrahim. Gunung surat itu, Allah gak mentoleransi alatan keluar. Karena kalau dimasukkan itu tadi, memang gue nak loro gak mulang sah, loro gak jamaah gue sah, loro misalnya gak melak berjuang sah, sah loro pekis sah, aku yakin sah. Tapi masalahnya ada kenaifan, ada keironisan. Saat Anda ditanya, apa saat itu Anda nerima fasilitas? Jawabnya, kuculah tak omong, umpama lho di aku tiap loro itu kok ora entuk salam template utawa ora gelem. Iku ya ora mulang mari. Wong kadang mulang nanti darah kula tinggi pas kumat-kumate ketemu mulang, senajan to 10 menit nggih mulang. Muhaten. Ya karena itu tadi kalau pertanyaannya apa Anda saat sakit enggak nerima salam template? Maaf Kiai sedang sakit jadi tidak menerima salam template. Gak berani kan? Tapi nak loro sithik. Orang mulang lagi, lagi sih itu sirine. Kenapa saya ngaji tidak pernah libur itu karena itu. Nah, sama niru game monggo. Nah orang dia wow nyerempet wow. Ya terus nanti dia wow dia nyerempet. Wah enak pak saya pengiran. La yasta'dinu kalladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir ayyujahidu fi amwalihim wa anfusihim. Wong sing imane kuat be Allah be Rasul mesti ra bakal pamit nak dijaji. Angger sing tukang pamit ya wong-wong sing pancen rapati i innama yasta'dhiru kalladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tatasbihum fa hum fi raibihim ya ta'ud. Mane jenengan dadi wong Islam sing ati-ati wis pokoke sampean paham ora paham perintah pangeran mung di sampeyan wa ta. Lha ate ora mulang mergo ora krana lara, kula biasa sehat ta ning omah ra mulang, tapi alasanku kebelasian malah ramulang. Ya aku bentro anak rahmati pangeran ranggantung aku mulang. Orang mulang lah yang untuk rahmat ya. Malah kadang tak jarak. Nak ngurus malah oleh. Kalau pangeran unik malah oleh. Lucu tuh buat. Pokoknya pangeran unik. Nak ngurus malah oleh. Jadi kalau oleh misalnya raja maaf pasti asik nih ngomah. Gusti kita kok enak nih ngomah. Rahmati sini kan jembar nih jamaah untuk rahmat yang botet ya atas. Malah oleh lucu. Wah enggak lah. Tapi asal bener-bener manja be pangeran tuh. Orang krono memang isek. Lho kula dicrito ning kitab wali-wali. Wali sapa termasuk Abdul Qadir Jinten Al-Junaidi. Nate pireng to jenenge Jinten Abdul Qadir. Iku kanca wali sing luwih dhuwur nate jenenge An-Nuri. Nuri kuwi luwih keramat. Wong raine mawon kados nur padhet. Suatu saat Abdul Qadir Al-Junaidi kuwi lho ditiliki padha waline. Wali pancen mek wali padha kacone asline cuma wali bener wae. Artine omong ya kacau. Sampet. Sirah kula wateng kuwi lara ape ning dindi kangelan. Dinya ape anu. Kowe kuwali kok sambat. Kowe kuwali kok. Sejarah aplikasi Valjune. Jangan aku tak jarang sambat ning arep ben kok lara iki. Kena opo ya? Ben kowe ora nak wali lah ora iso ngatur pengiran. Pengiran wis pirsa aku wali nek paringi lara. Anjen tak jarak aku sambat ben aku ora nak iroda tuwa juga iso dadi musibah kanggo wali. Artine wali lha ora kebal musibah kemene ape dene. Dadi aku marahi kowe nak wali lha ora kebal apa? Musibah. Ngono aku yo terjari anuri. Bolak-balik makomum dhuwur kowe timbang aku dan perkara dadi sambate nak di elmoni yo bener. Dadi wali wali nak kejulukan dulu. Nggih, padha padha wali ne. Wali yo kacu aten. Nah, fatwane fatwa kacu. Bondo ora kan nek kacu. Padha sado fatwane wali-wali lucu. Mulane jare sinten sing wali kados Kutub Al-Haddad sing aran Anas Sohihatin ya. Wong kok seneng ana maksiat ning dunya, iku padha karo seneng Allah didurakani di kerajaan. Malah aja geman gedhe wong mak, aja geman seneng wong napa? Maksiat. Nah, Abdul Hasan Asadali walian. Wong kok gedeng nemen-nemen ambek wong maksiat ya piye? Berarti padha karo seneng nek Allah ora ketok maghfirah. Lah aku melok sing iku wae sing tenan. Padha waline, sapa sing karo Abdul Hasan sinten? Asadali. Yo, itu ya turunannya Nabi Al Hasan. Jadi wali nak kecilkan yo kuat tu tenan. Nabi yang bodoh wali. Jadi fatwanya tu si tok langit si tok bumi. Malah ni kata Nabi nanti tujuannya wali-wali. Ya Rasulullah, kemana? Kenapa engkau setelah di Sidratil Muntaha kok tetap turun di bumi? Itu kan turun kelak. Wong berjejer pangeran di Sidratil Muntaha kok merdun dengan apa? Bumi itu mau ngurusi Bilal, ngurusi sahabat-sahabat. Jare tiang-tiang sing penggemar Nabi. Justru iku ngetokno Kanjeng Nabi bebas ruang dan waktu. Dadi Nabi ora ngrasa luwih parek pangeran ketika di Sidratil Muntaha. Bahkan di bumi pun Nabi merasa dekat pangeran. Wong kabeh yo arduh, kabeh yo ini. Gak bisa Allah di kap ruang dan waktu. Sehingga nak ning Sidratil Muntaha luwih dekat pangeran, nak ning bumi luwih ora ono. Mulane Nabi justru para pangeran ning bumi. Mergo wis bebas ruang dan apa? Waktu. Dadi makome malah dhuwur. Lah bedane opo? Ning bumi ya bumi ne. Apa ya ora pangeran. Apa nek ning bumi terus awak ora pati roh nek Sidratil Muntaha tenan malah iman kacau. Mulane jare wali-wali nak guyon, nah aku wis ngombe segarane Jibril, segarane Mikael kok ilang ngombe piye. Lah Jibril nak dolan ning bumi ya seneng cara dhekne bersir, kaya wali nak dolan ning langit ya bersir. Bawa nak jangan ngono ya kacau kan. Malaika Jibril nak ngatur laku ning bumi kan prestasi, mergo mlaku-mlaku nak ning langit kan debitate. Paham? Berarti Malaika Jibril bangga nak ndek mlaku-mlaku ning. Tapi wali ya bangga nak ndek mlaku-mlaku. Lah makam paling dhuwur ate sing koyo kowe kula ngene seneng bumi semua anggo didakok ya seneng. Tapi mergo ora iso barakku. Sadane iso dhuwur, makam kok sampean iso dhuwur. Mergo ning bumi ya parek penge. Paham ya tetep kula suwon mau enak kaitan agama, nak taget terus agak kena alasan. Ya nak ngerasa salah nggih istighfar. Mergo alasanmu mentale tiyang munah. Perintah Allah ora iso bandingno mbek kepentingane anak is. Kau enak diperintah Allah, misalnya orang alim mulang, ya mulang. Juga sudah kau pelarat kabar. Mana kok rukin bareng hati-hati. Masuk di jari-jari bojo, gitu. Perintahnya pengiranku, kabar. Kudu kok lakoni, kenapa kira usah terkoptasi oleh keadaan bojo ngamuk. Harga diri, lho, kesung ngelanang jamu itu. Lho, kaya orang ngamuk itu, orang krono wedi bojo, wedi pengiran. Nah, misalnya yang siku nafis sarro, wong apik ubi. Wong apik yang disebut pengiran, alladinya yang siku nafis sarro. Buat dorong. Ayo, padahal jari pekeh. Sudah apa itu nak luweh. Cara pengiran rong. Yang sifuna besar rong. Sudah apa cik wayai longgar, cik wayai. Melarat. Nah ini pekeh mau cahaya tinggi, meriang teman. Besar rong. Ya sudah kok misalnya ngenteni besar rong, wong tak dunia itu mati. Sudah apa yang suge tetap mati, sudah apa melarat. Lah kok ora mati mlarat kuwi tukang becak ora ngarah wani utang miliar teh. Iso tukang becak utang bisi ya. Ra iso. Utang wong sugih pintune wae pager ora berpet. Tukang becak ora ra di beras mesti utang padha tukang becak. Padahal nek ra diutangi anake mati. Berarti sing nyelametno nyawa sak donya kan orang yang sejen. Nih. Wong mlarat diutangi wong mlarat, wong becak diutangi becak, wong kernet diutangi wong kernet. Lah umpama syaraté wajib ngutangi ngenteni sugih sak donya mati kabeh. Mergo kabeh mlarat nek ditangi kancane muni aku dhewe. Pak. Iku mlarat. Padahal wong mlarat ora iso utang wong. Juga lek dirine ngelane pangeran nggih hukum yun fiku nabi sarro. Lho kula eling zamané pondok. Kula zamané pondok iki termasuk mlarat. Lho iku cek nguriki kanca-kanca kula sing luwih mlarat. Aduh lho karyawan kini Jakarta-Jakarta, satpam-satpam mak melarat, aku ini anggap bergayaran di weselo ibu, di weselo anak, itu melarat kalau meseli itu visar roh Ana jogeman sampean nganggo fuke nemen-nemen. Susah kok nak luwe, ana luwe yo ora biasa. Ora ana hukum ora. Oh, men tetak kok wae sing larat sik apa? Oke, pisar rok napa? Terus tersane wal ka di bin al khair. Ngempet emosi paham ben ana bojo ngamuk semeneng ae. Dia mau wedok ora wani, wong lanang apa diinjak-injak bojo, ora ngerti di pengeran ora ngerti. Itu kula ge sering ngaku. Sekali-kali tak kuamuk males ke semua aku rasa itu gue beti pengeran orang penting gue maaf gue maaf aku beti pengeran jadi aku males beti pengeran izin cewek jadi aku beti pengeran mikir terus uang nak beti pengeran terus jangan hawa nih lala bujuk beti tenang aku cuma rawat si berarti gede rawat si pengeran jadi orang anak kamu saya uang beti pengeran gak jadi bawa beti kamu ini berbuat kaji nabi man khofa waha habahu kullu syai'in wong sing wedi pangeran iku ditakuti oleh sesuatu apapun mlane wong wedi pangeran tenanan mesti duwe haibah tenan contoh sawane ra tau wiridan tapi eling pangeran terus iku luwe duwe wibawa dibanding eling pangeran terus tapi proposal paham ya dadi dinge pangeran maca sakmene mergo bentuk ngene maca sakmene bentuk iku wiridan apa proposal proposal sing menjelaskan detail. Jadi orang barbar, Pak. Aku lo buatan kelas aku lo. Kumah-kumah apa-apaan. Di Pulau Suwun kita pokoknya latihan. Latihan ngelakoni surat baru. Ke surat baru aku, Allah gak mentoleransi alasan. Ini aku lo nanti matur temeriki. Alasan yang ngarepe perintah pangeran itu gak matur akal. Aku lo nanti matur temeriki, aku lo masih ingat. Misalnya kita alasan gak perang demi busi. Lu bojo kuwe to, wae entawa wae pengiran. Kuwe mung ngeloni to. Lu kuwe untuk bojo misale mahar kuwe mahar rem bro. Mboten jujur ya, Bang. Kira lali bal. Kak, rata-rata wong dirabi umur piro? Nak to mriki, 20 tahun. Kak misale bojo umur 20 tahun. Mbok rabi ki 20 tahun, mahar to mriki piro rata-rata tantri? Piro sih? Kak umume umur piro? Jujur ya, kira 50 soal. Lalu saya ini buat hitung cara akal. Uang duit saya ketemu, saya kayak ngerasa duit saya itu. Padahal nak didol ini di pasar gelap. Lu gak fair, mau ini urusan ilmu. Betapa kurang ajari uang soleh. Uang kelon pisan ini pasar gelap, bisa 500.000. Lu ini pasar legal malam itu. Saya ketemu selawat ini. Ndak artinya kan bagaimana mungkin iku mbok arani bojo wem padahal kowe mau urun 50.000. Mau ngekeki mangan misale sak wulane mbok keki nafaka mau 1 juta. Iku enak 1 juta rupiah gak ngarah tambah. Kowe akeh. Ndak, la iya artine ngene. Identitas ta wedok iku WM mbek wae pangeran kuat di. Kuat pangeran kan? Berarti status resmine ta wedok wae pangeran ta WM. Kemudian pangeran ngongkon, "Ken kowe perang. Alasan demi cawe dok iku. Gusti kula di bojo. Lha muni duwe wis batal ngene. Bagaimana anda kowe muni di bojo ning arepe pangeran? Dari pangeran iso wae mung piye kowe sak arep mung urun." Paham ya? Mun kula kan ate matur, alasan di depan Allah iku batal semua. Mergo kowe ngadepi zat sing duwe. Misale kowe, "Gusti kula ora iso perang, Gusti sapi kula tesetang Tegal." Misale sagolan na amwaluna wahluna. Kok iso kowe darani sapi wae mriki? Mergo kula tuku Gusti, regane 11 juta. Lho sing ngatur oksigene sapa? Sing ngatur nyawane sapa? Kowe ra mung ngekeki dhuwit 10 juta. 10 juta ora ana nilaine dibanding sistem yang ada di sapi itu. Mesti gawe sapa? Misale pangeran takok, kowe ra katone dhuwit 10 juta, sing gawe sapi sapa? Ning bumine sapa? Sing dipangan sukete sapa? Entar. Berarti kena misalnya matur pengiran Gusti kula ora melu jihad kok kula duwe sapi. Bahasa duwe kuwi salah ning ngarepe pengiran to karate. Mana ngarepe kiai misalnya kula sing ngongkon ya oleh. Kuwi sing kula duwe sapi. Oleh mergo kula ora duwe kuwi ora duwe kan. Aku ndelok pepen bantah kula ora apa-apa. Maksudnya ning ngarepe hukume napa? Pengiran kula ya ora ora munafik pe. Jadi oleh misalnya kita kongkon, "Hen, batur aku turu, kula dibujuk kok." Oleh maksudnya paham ya. Paham ya, oleh. Lan kula ngger ngengken batirine ta bodho mrene ora ben. Oleh karena padha menutane kan. Tapi misalnya pengiran sing utus kok meniku lho dhewe bojo Gusti kula duwe dunya ora. Kok ora ana basa duwe ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Mulane pengiran ta nrimo alasan salholatna amwaluna wa ahluna fastaghfir. Allah duwe kok edah nak pancen duwe seneng tenan ning aku mesti langsung gelem. Angger sing bangsa pamit mesti dari awal rapati i. Ane eling-eling wae ngaji teng mriki niati takok. Kalau eling dawuhe Kanjeng Nabi, bagaimana mungkin ilmu sitok rada dak mlebu swarga, mlebu ilmu dadekno sae ibadah. Ngendi kanjeng Nabi, ilmu dadekno sae. Misale kula kok ditetir gak kaji misale. Tapi tahun ini kula ditetir kaji misale. Mboten iki contoh. Misale rugen tak pilih dhuwit 50 juta takon kaji. Ben kaji tak pilih dhuwit 50 juta. Paling banter ganjarane tiyang sing ngajekno rugen yo dhuwit 50 juta. Dan kula yakin ganjarane gedhe mergo ngajekno rugen. Tapi ya hanya ganjaran dhuwit dan ditulis pengiran nganti kiamat. Kita fair, kita ndak munafik. Tapi sing ngetah mau kajine rugen tetep elmune ulama. Misale esuk mekalah misale tawafe ku walik. Tawafe ku walik kaine napa? Lah wong saiki wis edan kabeh, anger sing wis kaitan duwe iki dianggep paling berjasa. Lali jasane ulama. Tetep ulama memberi kontri. Lah ya misale gaji kan dibayari wong kan wonge bayar. Tapi saya kan gantung ilmune. Misale tawafe gak kepale, jumlahe ben gitu. Tetep. Lah saiki wong dadi ulama iki ora bangga. Ulama lah nak kiri ora kelar kaji partine ini dadi ulama. Ulama kudu kepen pensiun piye karepe. Ujine ulama do kepen apa? Pensiun. Mulane kula bertakok iki ya, Gus. Lah jenengan nek masjid ora pati loyal piye? Nek kaji barang ra loyal, cangkemmu aku lama kok loyal masjid kan loyal kaji. Ya biasa ae lah. Lah sing salat nang masjid kabeh kanggo ilmu kuwi royalti kuwi wis gak barbar. Lah sing mulan takrim ya sapa sing nerangno hukume sapa? Iki Gus, mana aku ora salat sunat tunan ya suwe wae. Mulane ulama mbok soal. Lha iya kan misale ana wong ra fadile qobliya dhuwur. Sing maca ro hadise sapa? Tepa aku. Yo ulama. Tetep ulama ku menangan. Mulane ulama ora sang ngebut ibadah, sinaune dikebut. Ben tambah ilmune tadi tetep misale ana wong saiki keronto-ronto kepengin salat tahiyat masjid, kepengin qobliya. Mergo ulamae maca hadis, wong sing salat qobliya ngene-ngene, fadile ngene-ngene, wong terus salat qobliya. Ulamae dhewe tawuru. Tapi lumayan asal ikhlas yo. Jadi orang itu tidak bisa lepas contoh ilmunya ulama. Misalnya sodakoh ikhlas. Kuatah yang bisa lepas baru kaya ilmu ulama. Ini memang diterang juga itu wajah pengirahan. Jadi kita tidak ada orang dia, dia sangka, nah itu wajah, tapi wajah pengirahan. Umpak mau buat sangka wajah, itu juga merosok ngeke fakir miskin. Mereka hakikatnya itu jadi wajah. Karena pengirahan akan matur-matur tetap emak. Misalnya ngeke diwirukin 1 juta. Kalau matur pengirahan, Gusti rukin tak keisi 1 juta. Mesti pengiran nyalano kula. Jare sapa hak ngene iki diurekan 1 juta. Duwe 1 juta tak tulis. Tumben kan bisu warga ya alasane iku. Gak ono nek hadis sing dikeki dhuwit 1 juta mbuh bisu warga kan gak ono, tetep sing ngekeki kan. Berarti ketika aku bisu warga ngaku dhuwit 1 juta, hakikate aku ngekeki rugi nang ngekeki awakku dhewe. Ngekeki awake dhewe malah dari pengiran man amila sholihan fali nafsi. Nak ngamal to, lha iku hakikate nguntungno awake. Lan kula nak diamali wong ya matur nuwun tapi separuh-separuh wae perkarane kula roh. Lah ndekne nabung awake dhewe tak matur ning. Tapi cangkem elek, tapi ono bener e, Pak. Tapi yo penting cangkem elek, go ngelingno sing sesak kok ben gak mentang-mentang. Perkarane hakikate yo. Awake dhewe. Nang cari mangguzal iki nak sedak ora iso ikhlas mergo iku wae pangeran. Late wae iku go awake. Man amila sholihan falina. Awak arah idaran itu dah kau penenteng. Tapi kekeburatan sudah kau perkara di uai pangeran. Makau mikir dekan. Yes, anggap aja nabung nih bang. Mana bang nabung? Terus nak diminta ngoten murah gampang udah tunda. Kan karena kamu merasa untuk diri ten. Kok kau marung ngoten mawon? Duit bukan anak bakul ya. Tapi kan untuk sego ya bodoh. Kau sudah kau tapi untuk suarga. Malah nak murah rantuk perkara ini kan suarga mewah. Jadi anak sudah kau kok 10.000 bingung. Warga ora susuk neraka wis ana sedako iku angel. Nek syaraté sedako minimal lantana lul biro hatta tunsiku mimma tuhibbu. Wis ana seneng. Misale wong larat karo kene 10.000 wis ana senenge. Tapi nek 100.000 gak seneng kan ya. Berarti roke nak sedekah ngenteni 10. Namun tugas duwe miliatan 10 ewu kan gak seneng blas. Ya ngenteni 1 juta. Bakal pokoke kudu ana senenge wis ana napa. Wedi kok edar oleh bantang, kok edar pengeran kok bantang. Welan tanah dul biro hatta tuntiku mimma tuhiku. Kowe ora bakal kok apik nanti sedekah sing ana senenge. Jadi kira-kira dhewe kan. Saling ngedek sarang wong kok wis gombal ya sakmo. Kan kowe dhewe ora seneng. Tapi nak anyar kan kowe dhek. Dhek seneng. Ya kanker buah alus ya bener kanker buah apa? Sudah kurang ajar tenan ya. Nah kayak barang bekas kanker buah alus ya bener kan kurang ajar tenan. Lewat ini ilmu raan tapi tenan. Jadi mengira nak mari ikhlas itu diwarai man amila solihan palina. Bagian ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Barang sing bodo dakono iso ben bertemu ning mengira. Mengenai ulama sudah kau atau matur nuwun. Kita kau ibu kanjan. Kau atau matur nuwun. Jadi sombong kau sudah kau neng aku. Tapi adik ini nolak neraka ni dia kau tak matur dia. Tapi kau terlalu panjang. Tapi kau terlalu canggah melek. Tapi lumayan kau ngiling nolak latihan ikhlas. Yo panjang ni mesti orang ulama sih canggah melek yo. Tapi ulama wang temui ngendikan lah itu lah ini. Ya tapi kau ke atas juga ya. Yang cara gitu. Tapi orang ulama sing luwih parah menen, tapi ora usah diiku, gak kuat sampean niru. Nandene disedakoi wong alania secara terang-terangan iki ditampa. Ben dekne ngilangno sombong. Dadi film ngompo sedako ben ngilangno napa? Sombong. Tapi ngono wis dhewean duwe dibalekno mbek sing ngekeki. Kita kene kuwi nek. Aku mau nampa perkara ngilangi sombongku, artine aku ora butuh duwe. Lah sing dikene ulama tenan. Aku iku moh jare Nabi nek sedako dikene kaya utah dikene. Pokoknya sementing kudu tak kena uang. Ya tapi aja aku jadi sing ulama. Tapi aja aku. Sopo kono. Lalu ketemu podi ulama yang ngono menang nanti bingung. Ya gue nanti podi ulama. Saya alhamdulillah serah ada ulama. Malah ini cerita kono gue semua cerita tok. Di sini zaman Nabi, Nabi nganti bunyi rabar berdika dari malaikat Jibril. Kono das wedus berputar dengan tujuh rumah. Di malaikat kasusnya. Rohnya ini marah. Kemukau rata terus sih, paham ini. Pakai indah berdus. Paham ya? Lalu ini rumah sama larat sering dikai Mustafa. Mustafa itu juga. Mumpung aku di indah berdus, saya pantas pakai orang juga yang sering sudah kau aku. Akhirnya dikai orang itu Mustafa. Paham ya? Mustafa ngerosok, saya orang juga kok mangan dari sini. Tanya orang ini, dikai orang Fauzi misalnya. Tengah juga. Paham ya? Waduh, di sudah kau. Akhirnya terakhir sing nompo yang ketujuh mikir. Marah-marah tinggi ini, aruh ini. Tiga orang. Jadi nganti sedekah itu balik dari musotek awal. Balik dari apa? Jadi ceritanya, pertama jika ada melarat, tepat sasaran. Pertama bener, jika ada melarat, tepat sasaran. Tapi si melarat itu cara berpikir, uang amin jika ada uang, wai. Mumpung dua-dua, apa jika? Itu zaman Nabi terjadi. Saya ini alhamdulillah. Jadi sama ini kudus syukur. Uang suga saya kudus syukur. Kalau rana sedekah balik, berarti kasil. Berarti apa? Rian sering, sedekah gagal itu sering. Saking kaki wong bener, saking kaki wong apa? Jadi kudu syukur, zaman akhirnya kita sudah kau sukses, nawa. Kau gak muter, gak nawa. Harian wonten tenang kejadian, sampai Nabi guguyur. Iya, wah. Jadi nak alhamdulillah umatku kok dong ngono. Tapi alhamdulillah saya kira serang ngono. Cara kula minimal dilatih. Nak sudah kau itu alut man amila sholihan palina. Ono kowe tuku awam dhewe dadi ora tak GR tuku napa. Kados kula mulang ngeten. Kenapa kula mulang kok ikhlas? Ya pertama tak late. Nah misale teku tak late ra kena nek ilmu kok pangeran tak late. Lah misale aku mulang ning kene terus ditampa pangeran, ganjaran di swarga. Tak sing untung aku. Engkok rugen ngaji, lha aku ngaji Gus Bang kok sing untung di swarga. Enggak ada yang rugi kan sebenarnya kalau niat lillahi taala enggak ada yang apa? Sing rugi malah wong alim pake kados kula. Kula nanti ngaji ikam tak terangno. Wong alim sing hafal Quran apa hadis mlebu swarga. Anjir kula apal Quran tenan ngapal hadis ribuan tenan. Pengumuman kedua, sing seneng ya swarga. Lara. Lara-larane wong wong alim cara kula tangelane koyo ngono sinau. Tetep ae pengumuman kedua sama. Anjir pengumuman lara. Lara-lara lara malah wong alim. Oleh sinau kangelan pengumuman kedua tetep. Wes ngono ora hadis yo hadis sohe. Itu kan Rasulullah kan ngoten ketika ono beduwi takok Ini kisah nyata, hadis sahih dan mutawatir, tidak sekedar sahih tapi mutawatir. Nabi khutbah, ya khutbah Jumat itu. Dasar Bedui kan enggak punya etika. Ketika Nabi cerita kiamat, menyeru ngajar tenan Gusti. Ya Rasulullah, kok bakal kiamat terus? Kiamat itu piambak nu kapan? Kurang ajar. Walde kok bakal terus tapi ora nentokno tanggal, Pak. Ora nentokno. Nabi arodo adu. Enggak. Sahabat-sahabat gosip. La'allahu lam yasma. Paling Nabi tidak dengar. Sing sito gak paling rungu tapi gak berkenan. Jadi ditafsirkan. Dasar mung iso, ya tenan aja. Ketika Nabi dajal tak ya Rasulullah, mata ta kiamat tuh kapan tok jenengan bakat. Nabi minggu sampai 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Ya Nabi wong pinter jawab. Ma atat tala. Nak panjen kiamat ono tenan, kuwi persediaanmu opo? Sanggup opo? Jadi Arab itu fawa bo maat tetulah kafir solatin walasukapotin walasiamin walakini buka. Kulo koso ya rapati kata, solat ya rapati kata, ngamal ya pas-pasan. Tapi kulo seneng jeneng. Repot. Akhirnya Nabi Dawo al anta ma'aman ahbabta. Wafir wetan almar umaman ahabba. Uang bakal ning swarga. Bareng ngambil sing di senangnya lari keluar itu susah muatak ngomong si nauku nganti ngetara kita tak butuh-butuh cuman pengumuman kedua tuh penggemar masuk lor lari pote ngoten iku nyata bitas dikil Quran ya bitas dikil Quran disebut wong-wong sing bener sing seneng pangeran seneng rasul fa'ula ikama alladzina an amawahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi wong sing seneng Allah, seneng Rasul, sok ben dibarengno Rasul, dibarengno siddiqin, syuhada' solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman ter. Mulane jane ngalim taku ora pati ana gunane paham perkarane. Kula rada diomongi padha kiye. Ini kisah nyata. Gus, jenane wong alim biasane ning pasar ya jajan ya urahan. Kok ora kok wong alim jane. Lah kirane padha wae dene wangi jaga muruah. Kan ana kiai sing ora tau ning pasar atau urahan, perkarane jaga alime. Lah aku kan biasa ning pasar. Wong ora ketunan iki atur, aku aja tiru. Sampeyan niru ya tak kobel apa. Ya tapi tetep mau kula dihormati. Sama. Ah, pikirane padha wae ade jero wangi jaga muruah padha. Soben dengan diumum ngomong alim melbu suwargo kedua penggemare suwargo yang kira ini podoe jirwagi terus dari kiai itu tangan-angan bener jeneng lalu lucu nih sahabat-sahabat tadi yang menfonis bahwa si Arabi tadi gak sopan itu kata Anas bin Malik sahabat besar ya khotimu Rasulullah ngendikan fahma farihu bisein farohahum bihadal hadis sahabat itu gak pernah gembira segembira ini karena ngerti mereka yakin tidak akan selevel dengan Nabi di surga. Tapi gara-gara hadis itu, mereka yakin ketemu Nabi ini. Jadi baru kayak Arab ini digubet ini rasupan. Akhirnya hadis itu saya populer. Tiap mulutan dia dalil almarhum aman. Wabe. Mana kalau anda tadi kiai tak tiru menjadi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pinter. Ono rasional, karena dia mantan preman, mantan ketua geng, jadi ono rasional. Di sini baru tahu gue cerita kasus tangkap. Ini sing keluar dulu, sama niru keluar ya kena. Nah, Ali mereka terus keluar kena. Mantap. Abu Bakar itu kan khalifah yang luar biasa, karena beliau teman dekatnya Rasulullah. Bahkan kesohabatan Abu Bakar itu diakui Quran. Iqbal ali sohibihi la tahjat. Jadi satu-satunya sohabat, sohabatnya dengan Quran, itu lia-liannya kan disebut umum. Disebut nama? Umum. Idhuma fil khor, idhiyafu luniso hibi. Dan disebut taniyatnya ini, jelas gelem ragilem gitu. Abu Bakar, karena tidak ada orang lain saat itu. Disebut apa? Illa tansuruhu faqad nasorohuwa. Ith'akrojahul ladhina kafaru taniyatnya ini idhuma fil khor, idhiyafu luniso hibi. La tahjan inna wama. Jelas sahabat Abu Bakar luar biasa. Ini ilmu sinak tiru si Dina Umar. Karena anak kiai kok ganteng, pinter, para pejabat, ya juhud, ya wali, anak yang ngalim, loro anak itu. Sake. Dan gue agak sakit gitu dulu. Jadi anak orang pinter kenal, seneng tamu. Biasanya sake anak. Jadi kalau terkenal ngalim kan anakku mari sih gampang. Tapi kan yang gergene, bodoh, kalau soalnya insya Allah gampang. Nah, kalau terkenal duit, ya kan ini rudi duit, wangil. Nah, anak bakat juga, ya enggak. Pak. Nah, anak tugas akeh anak biasa, enak. Biasa kan saingannya gampang. Kalau saya tak kenang Siti Umar. Siti Umar ketika Abu Bakar wafat itu dipuji-puji. Tidak ada orang afdal kayak kamu. Satu siang bersama denganmu itu sama dengan iman yang tak dunia. Mergo satu siang yang menentukan peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi. Ini kuhit. Ini yang biayai semua kan cinta Nabi. Dan yang menamani Nabi dia hanya Abu Bakar. Saat Nabi pindah ke Medina kan hanya Abu Bakar kan yang menamani. Terus dipuji-puji. Dipuji A sampai Z. Pokoknya apik kabeh. Ning jenazah Abu Bakar didengar orang banyak itu. Ketika Umar dawuh. Tapi terakhir muningnya. Tapi saya tidak sukai. At-at taman tak. Gara-gara jenengan terlalu sempurna. Sing genta ini lebih mungkin. Mbok ya uang udah sempurna teman-teman. Bensin genta ini ku gampang. Aku lagi kuguyur abar-abar. Pertama aku tak puji. Siti Umar tak jujur ya maksudnya ngelemok. Terakhir. Tapi saya rapati senang. Gara-gara at-at taman tak. Akhirnya ngerepot ngomong di gendeng. Nah, misalnya aku itu alim, sopan, menarik. Kamu kuat. Saatnya anakku. Misalnya alim tok kurang sopan. Sopan tok kurang alim. Alim tok kurang juga repot anak. Tak tiru tenang di sini. Man. Dan itu mah ilmunya bapak. Bapak dulu sering ngerti. Tak yang alim di langit rapopo. Nanti kalau jemul. Pulang beli. Nanti aku sampai. Saya entah lupa. Entah berapa kali bapak ngerti. Saya yang alim lah. Nanti kalau jemul. Bapak ini biasa datang pasar. Nak jamu ibu ya buat nanti balas. Ya rotantri ini nakal kan dia tenang. Yo kau lani pangeran mbak kok sing duwe we tenang kok kira geger. Jadi sing duwe tenang kok kira geger. Wah mata enak. Serangan itu biru. Jadi kisah syariat serangan itu biru. Jadi sing duwe pangeran tenang kok kira apa? Tapi jadi biru. Makamu enggak mau. Tapi orang lebu hal kali minal. Kita ngempet nombor. Kalau nanti roh bapak di sini ibu. Ini kan urusan ilmu. Jadi kalau cerita. Biasa kan Rasulullah kehidupan pribadi juga diceritakan oleh ahli hadis. Karena urusan ilmu. Kan ya sering gak kesampaian hadisnya. Karena beliau yang pas-pas. Lah iya. Karuan aku itu menuso. Aja ini normal. Tora kasil kaca. Tintin rapengiran. Ibu kan dan. Nah ini normal. Maksudnya wancen ora pangeran kok kabeh kono apa? Jadi keadaan iki nur normal. Jadi kaya paham ben yo nek ben noto marakase iki tak ditarakase keadaan nur normal. Jadi ora pangeran kok kono apa? Mesti napa? Kasih. Jadi kula tak critani guyu apa dunia jenengan tak cita-cita. Karena istri saya yakin saya sudah punya cita-cita duniawi. Lho kok kula sing wakil bupati pun kata, jadi DPR nggih kan. Bahkan yang ketua DPR kan. Nggih sering nelpon. Gus, kalau kan biasa, kalau kan jawani gosok. Gus jinan kok kuat, gus nimbunyo, jauh ponco sini, jinan kok kuat cangkem mau nak jadi gue balar aku, tapi apa? Kau dihisap loh, lama kalau bohong bener kau sekali om. Aku gue sopan, rata kok gue, kenapa gue belum jadi DPR malah kira sopan tak kok aku, kenapa? Mestinya yang tanya itu saya, kenapa kamu belum jabat? Apa rapat dihisap? Aku wis ngempet rata kok malah koyo apa? Apa? Kira tak jawab, aku wis hisap aku. Ya dungakno Gus nak ngono kula selamat ya padha-padha. Mang kula wong bener dititakoni. Ah, nek kadang wong sing bener malah napa? Akhire kula cangkeme, lek jane sampe cangkeme apik malah dilatih. Jadi orang siri ini, kalau ada si Sina Umar, jadi gara-gara Abu Bakar terlalu benar, terakhir dikomentari, gara-gara ini at-apta manbada, ngiling-ngiling bahasa Arab, at-apta manbada. Gara-gara ini jadi repot mah penggantinya, jadi ya pulau ini. Amin, mana itu generasi sempurna, insya Allah ini yang ngotot, Pak. Dan anak-anaknya gampang gente. Insya Allah ya. Jadi muka-muka yang memiliki buatan sempurna niati niru Sayyidina ben boten ngrepotno anak.